السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين المسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa melanjutkan talabul ilmi kita dan masih kita membahas seputar permasalahan salat. Terakhir kita membahas bagaimana hukumnya anak kecil menjadi imam, hukumnya sah. Kemudian juga bagaimana hukumnya orang buta menjadi imam, hukumnya juga sah. Sekarang kita akan bahas bagaimana hukumnya seorang imam yang menjadi imam dalam keadaan duduk. Bagaimana posisi makmum? Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengendarai kuda. Lantas Nabi terjatuh dari kudanya sehingga samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam luka. Ya, memar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk. Fa sallaina wara'ahu qu'uda. Maka kami pun sebagai makmum, meskipun segar bugar, kami salat duduk pula. Falamman sarab. Begitu selesai Nabi salat, qal. Nabi bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bihi." Imam dijadikan imam untuk diikuti. Apabila imam sholatnya berdiri, maka makmum ikut berdiri. Tentu bagi yang tidak mampu boleh dia duduk. Kemudian apabila imam ruku, rukulah kalian. Apabila imam bangkit, bangkitlah kalian. Apabila imam sudah mengatakan samiallahu liman hamidah, maka makmum katakan rabbana walakal hamdu. Apabila imam sholat berdiri, fasallu qiyaman, sholatlah kalian berdiri. Wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un. Tetapi sekarang kalau imam salatnya duduk, maka makmum harus duduk semua tanpa terkecuali. Bagaimanapun keadaan kesehatannya, tetap makmum ikut imam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini masalah yang pertama, imam duduk, makmum harus duduk. Imam berdiri, makmum harus berdiri, kecuali kalau tidak mampu. Masalah kedua, bagaimana hukumnya orang sholat sunnah menjadi imam, makmumnya sholat wajib. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sholat bersama Nabi sholat isya di Masjid Nabawi. Kemudian Mu'adz pulang ke Quba, ya, faya ummu qaumahu. Dia menjadi imam kembali. Maka berarti di sini apa? Salat Mu'adz bersama Nabi salat Isya itu salat wajib. Kemudian salatnya Mu'adz membawa kaumnya di Quba itu merupakan salat sunnah. Jadi boleh imamnya salat sunnah, makmumnya salat wajib. Berbedanya niat imam dengan makmum tidak menjadi masalah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Kemudian sekarang, bagaimana sebaliknya? Imam salat wajib, makmum salat sunnah. Dari Mihjan ibn al-Adra, dia mengatakan, aku datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi di dalam masjid. Datanglah waktu sholat, Nabi sholat. Maka Nabi bertanya, setelah aku sholat, Setelah Nabi sholat, Nabi bertanya kepada aku, karena aku tidak ikut sholat. Karena dia ini melihat dirinya sudah sholat di rumah. Datang ke Masjid Nabawi, duduk di belakang, menunggu Nabi selesai sholat. Maka Nabi bersabda, kenapa engkau tidak sholat? Dia menjawab, ya Rasulullah, saya sudah sholat di rumah. Thumma ataituka, kemudian sekarang saya mendatangimu. Qal, fa'idha fa'alta, fa'salli ma'ahum, waj'alha nafilah. Apabila seperti itu caramu, engkau sudah sholat di rumah, sholat wajib, datang ke suatu masjid yang mana orang sedang sholat wajib juga, ikut tetap sholat. Hukum sholat kita ini sebagai makmum ini adalah sunnah. Imamnya tetap sholat wajib. Jadi harus seperti itu. Sama seperti misalkan waktu perjalanan kita sholat, kita sudah jamak qasar. Ya, di perjalanan sudah menjamak qasar. Datang ke satu masjid, kita masuk di masjid tersebut, dia sedang sholat wajib, harus kita ikut kalau sudah masuk. Tetapi kalau di luar, tidak mengapa. Jadi syaratnya harus masuk masjid. Artinya kalau sudah masuk masjid, harus ikut sholat. Imam sholat wajib, kita yang sudah sholat ini mengikutinya sholat sunnah hukum. Kalau di luar, tidak perlu. Maka dari sini jelas oleh para ulama kita bercabang permasalahan ini, masalah orang yang menjamak sholat di masjid kampungnya karena hujan. Dia menunggu di masjid, tidak bisa pulang sampai dia misalkan sholat zuhur. Dia jamak zuhur asar karena hujan. Sampai datang asar dia menunggu di masjid. Datang orang yang belum sholat jamak sholat asar, dia duduk-duduk, tidak boleh. Harus ikut sholat. Sholatnya tadi wajib, yang jamak itu sekarang sholatnya pada waktunya asar ini sunnah. Inilah dia. Jadi orang yang sholat, sudah sholat bertemu dengan suatu masjid atau masuk ke masjid, ya, maka imamnya sholat wajib, makmumnya ini sholat sunnah. Harus dia sholat. Kalau mau dia tidak sholat harus di luar. Ini dia masalah yang ketiga. Imam sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Baik. Kemudian bagaimana hukumnya yang menjadi imam wudu, makmumnya tayamum, atau imamnya tayamum, makmumnya wudu? Bagaimana hukum sholatnya? Tentu ya sah sholat, tidak menjadi masalah. Siapapun menjadi imam, apapun cara bersuci, yang penting sesuai dengan syarat, sah. Berdasarkan hadis, ya, Amr bin As, Amr bin As membawa sahabatnya sholat subuh, dia itu hanya bertayamum saja, padahal sudah junub, namun tidak mampu menggunakan air, yang mana makmumnya berwudu, imamnya tayamum. Lantas apa? Hal ini dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu ditanya, dilapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, wahai Amr, engkau sholat membawa orang dalam keadaan junub. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertanyakan hal tersebut. Amr bin As pun menjawab, ya Rasulullah, tidak ada yang menghalangi saya untuk mandi kecuali saya takut, khawatir musim dingin. Saya mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana firman Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian sementara Allah Subhanahu wa taala kasihan terhadap kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa membenarkan apa yang dilakukan oleh Ammar atau oleh Amr bin As. Jadi Amr bin As tidak mandi junub, cukup dengan tayamum karena khawatir dingin. Makmumnya ya wudu. Tidak apa namanya, karena tidak ada hadas besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan salatnya. Jadi sah imamnya tayamum, makmumnya berwudu. Atau makmumnya tayamum, imamnya berwudu. Semuanya sah selama sesuai dengan ketentuan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah berikutnya lagi, bagaimana kalau imamnya musafir, makmumnya muqim. Ini juga sah sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu membawa orang-orang Makkah salat zuhur. Maka langsung salat dua rakaat. Thumma qal. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan bagi makmumnya, "Atimmu salatakum ya ahli Makkah fa inna qaumun safar." Wahai penduduk Mekah, sempurnakan sholat kalian karena kami ini musafir. Dijelaskan dalam riwayat itu, di sini disebutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Syekh Al-Albani mengatakan ini hadis ini hukumnya marfu ke Nabi. Artinya, seorang imam musafir lantas begitu salam dua rakaatnya dia mengatakan, "Wahai kaum, wahai penduduk setempat, sempurnakan." Ini hukumnya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak para sahabat melaksanakan hal seperti ini. Ya. Kemudian Syekh Al-Bani mengatakan, maka hendaklah imam tatkala dia salam ke kanan, karena dia sebagai imam yang musafir, ya, hendaklah salamnya sir. Kecil salamnya. Salamnya sir. Ya. Lalu dia perbesar suaranya mengatakan, "Wahai penduduk setempat, kami ini musafir, sempurnakan sholat kalian." Karena apa yang diriwayatkan oleh Umar ini menunjukkan bahwa tidak diperdengari salamnya. Hikmahnya nyata. Jangan-jangan kalau diperdengari salamnya, nanti ikut salam di belakang. Maka ini salamnya kecil. Assalamualaikum. Wahai penduduk setempat, sempurnakan. Tidak perlu salam kiri lagi langsung. Tidak perlu, cukup kan ada 4 cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang keempat, hanya setengah satu lah ukurannya. Assalamualaikum. Hanya sedikit saja. Nah ini kecil suara salamnya, diperbesar suara, "Wahai penduduk Mekah, sempurnakan sholat kalian karena kami ini musafir." Ya, seandai kata diberitakan sebelumnya, "Kami musafir, sholat kasar," maka apa? Enggak apa dia besar suaranya. Nah inilah dia. Jadi sah imamnya musafir, makmumnya muqim. Tayyib. Tentunya imam sholatnya dua, kalau itu yang empat. Sebaliknya sekarang, kalau imamnya muqim, makmumnya musafir, harus sempurna. Nggak boleh dia mengambil pas duanya. Imam. Ya, harus imam. Meskipun dia dapat satu atau dapat berapa saja, harus sempurna. Dari Musa ibn Salam al-Hudzali dia mengatakan, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana ya saya sholat apabila saya di Makkah? Apabila saya tidak sholat bersama imam?" Faqala raka'atain sunnata Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Engkau sholat dua rakaat kalau tidak sholat bersama imam. Berarti sholatnya qasar. Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berarti tentunya kalau sholat bersama imam harus sempurna. Kalau salah sendirian, kasar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Abu Al-Mijlas, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar, 'Wahai Ibnu Umar, seorang musafir menemukan imam sudah dapat dua. Apakah cukup dia masuk rakaat ketiga itu salam imam, makmumnya ikut salam?" Qal fa dhahika wa qali yusalli bi salatihim. Umar tertawa, Ibnu Umar tertawa. "Ya enggak, ikuti." Ya. Jangan pas dua, kita tunggu aja dua, biar salam bareng. Tidak bisa. Karena mengingat kembali kepada niat dari seorang imam yang muqim, yaitu sempurna. Jadi kalau imamnya musafir, dua. Makmum lengkap. Kalau imamnya muqim, makmum pun harus lengkap. Baik, ada suatu masalah sekarang. Kita sholat maghrib, imamnya sholat isya. Boleh apa tidak? Boleh kalau dari awal. Begitu rakaat ketiga kita tasyahud, salam, kemudian kejar satu rakaat lagi. Setelah salam nambah tiga. Atau cara yang kedua, duduk rakaat ketiga sampai tunggu tahiyat terus sampai imamnya salam, kita barengan salam. Nggak boleh kita menunggu. Ah, ini kebetulan baru dapat satu imamnya. Kita ini makmum dapat. Karena kita ini makmum sebagai sholat maghrib. Nggak boleh kalau seperti itu. Nggak boleh. Ya, imam sholat isya 4 rakaat, kita makmum belum sholat maghrib, kita mau maghrib. Sementara imam baru dapat satu. Berarti kan pas tinggal 3 ini. Boleh seperti ini? Nggak boleh. Kenapa? Imam ini harus 4. Ya, enggak boleh kecuali kalau mulai dari awal baru diperbolehkan. Ini dia dijelaskan oleh para ulama kita. Ibnu Abbas ditanya, "Kenapa orang musafir salat rakaatain kalau sendiri, kemudian 4 apabila mengikuti imam muqim?" Maka Ibnu Abbas menjawab, "Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi intinya masalah yang keempat ini ya, yaitu musafir menjadi imam 2 atau 4. Tapi kalau musafir menjadi makmum harus mengikuti sholat imam, harus tamam, harus sempurna. Baik. Imamatur rajul bin nisa. Ya, laki-laki mengimami para wanita. Telah lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sabnya para wanita yang paling akhir, yang paling jelek, yang paling awal. Berarti sah, tetap sah laki-laki menjadi imam, kemudian makmumnya perempuan, tetapi tidak boleh sejajar meskipun istri, mesti dia di belakang. Masalah berikutnya, bagaimana hukumnya wanita mengimami keluarganya, sesama wanitanya? Ini juga boleh, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi Ummu Waraqah binti Abdullah bin Al-Harith di rumahnya, maka disiapkan dia tukang azan, kemudian diperintahkan beliau untuk mengimami keluarganya di rumah. Sebatas itu para wanita. Tetapi kalau wanita mengimami laki-laki, tidak ada jalan sama sekali. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu pemimpin para wanita. Kemudian juga dari praktik-praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hak wanita itu untuk menjadi depan. Justru semakin akhir dia semakin baik. Bagaimana hukumnya wanita mengimami wanita? Ini sahih dan posisinya sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha mengimami para wanita salat wajib, bainahunna wasata, di tengah-tengah pada saf pertama, dia tidak maju. Sejajar dengan saf pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Musannaf. Kemudian di riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha memimpin para wanita salat wajib dan Aisyah berdiri di tengah-tengah saf pertama. Inilah dia posisi imam wanita. Inilah dia masalah yang berikutnya. Kemudian masalah berikutnya juga, bagaimana kita salat di belakang orang fasik? Bagaimana kita salat di belakang orang ahli bidah? Bagaimana kita salat di belakang pemimpin yang jahat? Bagaimana kita sholat di belakang orang yang kita benci dia sebagai imam? Dari Ibnu Umar sholat di belakang Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj terkenal sebagai penguasa yang zalim, bahkan sebagian mengkafirkan. Yang jelas aqallu darajah, paling tidak dia itu penguasa zalim. Tapi apa? Tetap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di belakang. Kemudian dalam sahih Bukhari, Imam Bukhari mengatakan bab sahnya seorang imam yang maftun, imam yang jahat, imam yang ahli bidah. Bahkan Hasan al-Basri mengatakan, salatlah kalian di belakang seorang ahli bidah, bagi dia bidahnya, bagi kalian cara kalian yang sunnah. Bahkan diriwayatkan waktu Uthman dikepung radhiyallahu anhu oleh orang-orang Khawarij, datang kepadanya Ubaidillah ibn Adi bin Khiyam. Dia berkata kepada Uthman, wahai amirul mukminin, engkau ini pemimpin umum kaum muslimin dan engkau telah dikepung. Sementara di Masjid Nabawi kita dipimpin oleh imam fitnah, yaitu orang-orang khawarij. Maka sahabat ini mengatakan, kita ini tidak merasa serak, tidak serak gitu. Tidak serak salat di belakangnya karena imam fitnah. Engkau ini imam kaum muslimin, tetapi engkau dikepung. Maka apa jawaban Utsman radhiyallahu anhu? Salat itulah amalan yang paling baik dilakukan oleh kaum muslimin. Apabila imamnya baik, ya ikutlah baik bersama imam itu. Tetapi kalau imamnya berbuat buruk, ya jangan ikuti keburukan. Itulah dia makna ucapan Al-Hasan Al-Basri, salatlah kalian di belakang ahli bid'ah. Bagi dia bid'ahnya, bagi kita sunnah, kita jangan ikuti bid'ah. Ya, tidak boleh kita mengikuti penyimpangan dan kesalahannya. Oleh karena itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Yusalluna lakum." Kalian dipimpin oleh para imam-imam salat. "Fa in asabu falakum wa lahu." Kalau imamnya benar, engkau dapat pahala, dia dapat pahala. Tetapi kalau imamnya salah, imam dapat dosa, makmum tetap dapat pahala. Jadi posisi makmum ini untung terus, imam ini yang berbahaya. Demikian pula kalau imamnya dibenci oleh makmumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Umamah, "Tsalatsatun la tujawizu salatuhum adzan." Ada tiga orang pahala salatnya tidak sampai ke telinganya. Artinya tidak diangkat ke langit. Berarti tidak diterima. Siapa mereka? Yang pertama, hamba yang lari dari tuannya. Kalau dia syarat, ya, lari dari tuannya, berapapun sholatnya gak diterima sama Allah SWT. Harus kembali dulu ke tuannya baru diterima sholatnya. Yang kedua, seorang wanita yang dimurkai oleh suaminya, yang dimarahi oleh suaminya, sampai dia minta maaf, baru sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Seorang imam memimpin suatu kaum sholat, sementara makmumnya membenci imamnya. Penjelasannya di sini, ya, bahwa tentunya, ya, seorang imam mengetahui dirinya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang lain, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu kamat langsung aja maju dia. Selesai salam, sahabat ini minta maaf. Saya minta maaf tadi, kata. Seharusnya saya minta izin baru menjadi imam. Saya mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya minta izin baru saya menjadi imam. Maka makmumnya mengatakan, "Wahai sahabat Nabi, kenapa kami keberatan? Enggak ada hak kami keberatan. Engkau adalah sahabat Nabi. Kami ridho engkau menjadi imam." Bukan begitu masalahnya. Tetapi saya mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memimpin suatu kaum menjadi imam sementara yang makmumnya tidak setuju, tidak senang, maka sholatnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat makmum mengatakan, "Bagaimana kami tidak akan senang? Engkau pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam." Makmumnya benci terhadap imam, sholat imamnya kasihan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kebenciannya itu? Apa sebabnya? Li bid'ati. Karena bid'ah imam. Au fisqihi. Atau karena kefasikan imamnya. Ya. Au jahlihi. Atau karena kebodohannya terhadap agama. La karah li amrin dunyawi. Bukan dibenci karena perkara dunia, mungkin ada permusuhan dengan dia, tidak. Tapi karena urusan din, urusan agama dia dibenci, maka di sini kasihan imamnya menjadi imam. Tidak sah sholatnya. Kalau makmum tidak ada masalah, aman. Posisi makmum siapapun menjadi imam, tetap makmum itu untung terus. Nah, ini dia hukum, ya, sholat di belakang orang fasik, di belakang ahli bid'ah, di belakang penguasa yang jahat, dan belakang orang-orang yang dibenci menjadi imam. Baik, habislah masalah mengimami ini. Sekarang begitu salam, mana sih afdalnya? Apakah pindah ke kanan atau pindah ke kiri? Dari hal bapaknya Qabisah radhiyallahu anhu, dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berputar, berpaling ke kiri dan ke kanan. Berarti kedua-duanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarak tadzal jalal wal ikram. Mau ke kanan pindahnya boleh? Mau ke kiri juga boleh? Kemudian dari Aswad dia mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la yaj'al ahadukum lisyaitani syai'an min salati. Jangan buatkan setan itu kesempatan merusak salat kalian. Yara anna haqqan 'ali alla yansarif illa 'an yamini. Bagaimana dia memandang tidak sah berpaling ke kiri, harus ke kanan saja. Itulah tipuan syaitan. Itulah bisikan syaitan. Karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sering berpindah dari posisi tasyahudnya itu setelah salam ke arah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakatal ikram. Berpindah. Dengan demikian kesimpulannya, mau ke kanan boleh pindahnya, bergesernya, mau ke kiri juga boleh. Berapa lama sekarang ukuran imam tetap menghadap kiblat setelah salam? Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam diam di tempat duduknya itu sebentar. Di tempat salatnya itu sebentar. Qala Ibnu Syihab mengatakan Az-Zuhri, "Fanura wallahu a'lam likay yunfad man yansarifu minas nisa." Ukurannya Nabi itu menghadap ke kiblat selesai salam, seukuran para wanita bubar. Langsung keluar. Karena memang tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Maka Nabi, ya, sebagaimana dalam hadis berikut dari Thauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Nabi istighfar tiga kali. Tetap menghadap kiblat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ingat, tidak ada tambahan al-azim. Ya. Lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Langsung apa namanya? Pegang tanah. Alhamdulillah. Ini tiga bid'ah. Yang dari Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi istighfar tiga kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Pertanyaan, mana lebih bagus ya dzal jalal dengan dzal jalal? Lebih fasihnya dzal jalal, tetapi ya juga riwayatnya sahih. Ya, tabarakta dzal jalali wal ikram itu lebih fasih. Ya dzal jalal juga sahih riwayatnya dalam Sahih Muslim. Aku bertanya, kata Walid kepada Imam Al-Auza'i, bagaimana sih istighfar itu? Istighfar itu engkau katakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak ada al-azimnya. Hadis ini sahih dari riwayat Imam Bukhari. Jadi dalam riwayat Bukhari itu enggak ada ya. Dalam riwayat Muslim dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu salam tidak lama duduknya di tempat tasyahudnya itu. Hanya sebatas istighfar kemudian mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Dalam riwayat Ibnu Numair, ya dzal jalali wal ikram. Barulah dia berpindah ke kiri maupun ke kanan. Makmum pun demikian. Makmum pun demikian. Kenapa? Sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah, Nabi katakan, "Jangan kalian dahului aku al-insirah." Di antara bentuk insirahnya itu, belum imam bergeser ke kiri ke kanan, kita duluan. Nah, ukuran boleh bergerak, itulah dia. Tabarokta dzal jalali wal ikram. Atau tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Ya, terkecuali ya imamnya mungkin mengambil keutamaan selesai maghrib, selesai subuh membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Karena Nabi katakan, siapa yang selesai salat maghrib dan salat subuh lalu sebelum bergeser dari tempat duduknya. Tasyahud itu membaca itu 10 kali, maka akan dihapus, akan diberikan dia 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan. Kemudian tidak ada yang paling baik amalannya hari itu ya, kecuali dia atau yang beramal seperti dia. Dan dia menjadi manusia terbaik amalannya hari itu. Khusus subuh dan maghrib saja. Dia menjadi manusia terbaik amalannya hari itu. Khusus sholat subuh, ada lagi zikir yang lain semisal seperti itu, tapi 100 kali sebelum bergeser dari tempat duduk juga. Ya, apa bunyinya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali Nabi katakan dia penduduk bumi yang paling afdal amalan, kecuali ada yang datang seperti itu melaksanakan. Ini khusus setelah maghrib, setelah subuh. Tapi itu misalkan makmum enggak baca itu, ya sudah, begitu tabarok ya dzal jalali wal ikram langsung bergeser boleh. Ya makmum, jangan lewatkan ini. Namanya suatu sunnah itu disebut oleh para ulama kita, laksanakan meskipun sekali, niscaya engkau akan menjadi ahlinya. Apalagi ini keutamaan besar, ya. Akan diberikan 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat. Kemudian tidak ada orang yang paling afdol amalannya kecuali orang tersebut atau yang beramal semisal dengannya. Inilah dia ya ukuran lama kita duduk di tempat kita selesai Masalah berikutnya, bagaimana hukumnya imam lebih tinggi tempatnya daripada makmum? Bagaimana hukumnya? Dari Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang imam berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada makmum. Lain halnya kalau masjidnya lantai 2. Lain halnya. Ini khusus misalkan ya, karena ada kita lihat masjid model masjid lama, biasa keramiknya tuh ditinggikan tempat mihrabnya. Ya. Mihrabnya ditinggikan. Makmumnya kan rendah. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus sama. Kemudian dari Hudzaifah, Hudzaifah ini membawa orang salat di tempat lebih tinggi. Maka Abu Mas'ud Al-Ansari menarik gamisnya. Begitu selesai salat, wahai Hudzaifah, tidakkah engkau tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang imam lebih tinggi dari makmumnya? Qala bala, iya saya tahu. Saya ingat ketika aku menarik bajuku. Ya, tetapi kalau ada maslahat imam memperlihatkan salat sunnah sesuai dengan cara Nabi, boleh saja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar, tetapi tidak selamanya. Sekali-sekali. Nah, ini dia. Tapi yang ada kan di masjid-masjid model lama itu lebih tinggi dan terus menerus. Nabi di atas mimbar, mimbarnya tiga tangga. Sekali dua. Nabi katakan, kenapa saya sholat di atas mimbar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lita'lamu sholati," supaya kalian tahu sholatku. Tapi kalau terus menerus ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya, di manakah posisi makmum yang sendirian? Kalau berwanita tetap di belakang. Tetapi kalau laki-laki, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, aku berdiri sebelah kiri Nabi. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i, maka Nabi tarik kepalaku dari belakang. Fa ja'alani an yaminih, maka beliau letakkan aku di sebelah kanan. Hadis ini sahih dari riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Ibnu Abbas yang lainnya, dia mengatakan, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir malam. Aku salat di belakangnya. Fa akhadha bi yadi, Nabi tarik tanganku. Fa jarrani fa ja'alani hidha'ah, maka Nabi jadikan aku sejajar dengan dia di sebelah kanan. Seorang berdiri di belakang Umar, maka Umar menariknya sehingga sejajar di sebelah kanan. Jadi kalau makmum satu orang, harus sejajar dengan imam dan berdiri di samping kanan imam. Dan ini pula diambil oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Tetapi orang banyak tidak mengetahui para Syafi'iyah mesti makmumnya belakangan, padahal sendirian. Nah, dari sini juga kita mengambil fikih bahwa kita sholat misalkan bersama jamaah. Nah, di mana mulainya makmum itu membuat shaf? Apakah kanan sana ujung tembok ataukah kanan belakang imam? Kanan belakang imam, dari sana dimulai terus memanjang ke kanan. Setelah itu baru ke kiri. Inilah dia. Tidak ada seimbang. Memang sebagian para ulama menjelaskan seimbang, ya, seimbang. Tetapi apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu yatasabaqun, berlomba-lomba, ingin cari yang sebelah kanan terus. Karena Nabi mengatakan al-aiman fal-aiman, dahulukan yang kanan. Cuma makna kanan itu bukan misalkan taruh 20 meter masjidnya sana ujung tembok sana, bukan. Kanannya imam di belakangnya. Kemudian terus memanjang ke kanan. Nah, inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masalah terakhir yang berkaitan dengan masalah mengimami sholat ini, mudah-mudahan apa yang jelas kami jelaskan secara singkat ini bisa diambil faedahnya. Kalau ada yang kurang jelas, kami persilahkan untuk ditanyakan. Bacaan Rasulullah Allahumma anta salam wa minka salam itu suaranya keras seperti manusia berkerasnya. Taib. Bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam didengar oleh para sahabat. Tapi tidak dipimpin maksudnya. Tidak dipimpin. Sendiri-sendiri. Bagaimana Nabi mau memimpin salat? Sebentar itu dia duduk di majelisnya langsung pulang terus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penjelasan Ummu Salamah? Dan ini dibawakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Umm. Ya, bagaimana Nabi memimpin zikir? Tidak lama duduk. Setelah itu Nabi pergi. Masuk ke rumah. Jadi cuma angkat suara iya. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta, dzal jalali wal ikram. Tapi bagaimana dengan hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Aku mengetahui selesainya orang sholat dengan mendengar suara takbir. Dijelaskan ya oleh para imam kita, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, di sini ini menunjukkan Nabi itu tidak terus-menerus dengan suara keras itu, sebatas untuk mengajar. Dan ini juga dikuatkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala karena di sana ada kata-kata yang menunjukkan tidak terus-menerus. Ya, mengangkat suara sekedar orang bisa tahu, ya, dan itu tidak terus menerus. Adapun berjamaah tidak ada sama sekali. Berjamaah tidak ada sama sekali. Ya. Itulah dia penjelasan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan juga Imam Al-Albani rahimahullah taala. Ya, kita menjaharkan ini sunnah, merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada. Lah, angkat suara sedikit. Astagfirullah, astagfirullah. Bagaimana sahabat tahu zikir Nabi kalau tidak seperti itu? Tetapi tentunya kalau ada orang sholat, kita juga mengecilkan. Orang melaksanakan wajib, kita melaksanakan sunnah. Taib, disebutkan dalam Fathul Bari, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu salam dia takbir. Ini sebagian yang melaksanakan ini, ya, terutama mungkin yang dari apa namanya, yang dari Yaman, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini tidak sahih. Yang sahih adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wallahu ta'ala. Nah, itu ukurannya berbolak baliknya imam makmum gitu ya. Iya. Yeah. Kalau ada di sini imam kadang-kadang tidak paham, jahil gitu, dia duduk satu arah. Ya, kalau dia tidak, itulah ukurannya. Ikut itu tuturan astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Sudah boleh bergeser. Nah, Ustaz, tadi kan katanya Rasulullah melarang kita imam sholat di atas lebih tinggi dari imam. Nah, sekarang kalau hampir semua masjid di Indonesia ini mazhabnya tinggi, bagaimana? Boleh kan jadi imam di sana? Ya, kalau kita yang tahu sih jangan. Tapi kalau orang tidak tahu, ya tidak, kita nasihati saja. Kalau kita yang tahu tidak boleh. Makanya Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri menarik Hudzaifah. Tarik dia. Oh ya, saya sadar katanya tadi katanya. Bolehkah kita membaca zikir di dalam hati? Seperti zikir pagi dan petang karena di perjalanan misalnya. Tidak ada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir dengan hati saja. Bukan dikatakan zikir kalau sekedar hati saja. Iya sih. Karena apa? Yang namanya zikir itulah min khususiyat lidah. Lidah punya dan harus masuk hati. Tidak masalah seperti di perjalanan, di pesawat atau di mana kita zikir. Ya zikir dalam hati iya. Tetapi artinya kalau zikir pagi dan petang yang diajar oleh Nabi ya, tentu dilapaskan. Bagaimana sahabat akan tahu itu zikir kalau tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu ta'ala. Bolehkah kita membatalkan sholat karena mendengar anak kita menangis atau jatuh? Jangan dibatalkan, ambil dia lari. Langsung lanjutkan sholat. Ya, sebagaimana ya sahabat Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Dia menggendong. Ya. Nabi gendong anaknya, seorang anak sahabat. Cucunya. Begitu Nabi sujud atau ruku diturunkan. Ruku, sujud. Bangkit ke rakaat kedua diambil lagi. Kita dengar dia jatuh, kita ambil. Jangan kita batalkan. Allah taala. Pertanyaan berikutnya. Apabila ada seorang yang bersedekah dengan niat karena Allah, namun juga ia berharap akan mendapatkan doa dari orang yang ia santuni. Karena doa orang-orang lemah itu mustajab. Benarkah niatnya? Insyaallah tidak menjadi masalah. Ya. Tentunya hakikatnya ya, tanpa dia berharap doa tersebut, dengan bersedekah itu sedekah itu sudah luar biasa sudah. Karena sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Da'u mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Alhamdulillah. Bagaimana dengan sedekahnya? Insyaallah sedekahnya sah. Bagaimana dengan Aisyah radhiyallahu anha apabila sedekah mengirim budaknya untuk memata-matai doa yang mereka baca? Karena Aisyah ingin supaya sedekah itu benar-benar tidak ada tandingannya. Karena yang namanya sedekah, Allah terima kalau itu dari harta yang halal, sebiji kurma dikembangkan oleh Allah sehingga menjadi besar gunung, apalagi dia besar. Maka sekarang kalau dibalas dengan doa, ya hanya doa itu kita dapat. Ya. Mengharapkan doanya jangan. Sekiranya kita didoakan, ya, tidak menjadi masalah. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha menginginkan bagaimana sedekah itu full. Jangan ada timbal baliknya seperti itulah yang diinginkan. Ya, jangan ada timbal balik itu diinginkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan sanad hadisnya adalah hasan. Ya Allah taala. Apakah benar perkataan bahwa Allah menciptakan manusia dengan 7 kembaran? Tidak tahu kita ini Allah taala. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Demikian seluruh makhluknya berpasang-pasangan. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun 7 kembaran saya tidak tahu ini Allah taala. Allah taala. Kiranya demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.